Mitra bisnis, seorang customer membeli sebuah barang dari Anda atau dari toko manapun, itu sebenarnya mengalami 6 fase. Fase yang pertama adalah kesadaran akan kebutuhan sesuatu dan ketersediaan barang itu. Jadi dia sadar bahwa ada kebutuhan ini atau ada sebuah kesempatan yang dapat dia lakukan bila dia membeli barang tertentu dan barang tertentu tersebut tersedia di pasar. Yang kedua, dia akan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang produk Anda, tentang alternatif produk yang ada, dan tentang kompetitor Anda. Jadi dia mencari pengetahuan dulu produk Anda itu fiturnya apa, harganya berapa, adanya di mana, servisnya bagaimana. Setelah itu yang ketiga, maka dia merasa suka atau butuh akan produk itu secara umum. Ya udah, saya butuh komputer gitu ya. Jadi saya pertama kali saya sadar, wah, saya kerja sekarang, saya butuh sebuah notebook dan semua orang sudah pakai notebook. Yang kedua, dia mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, notebooknya merek apa, spesifikasinya apa, harganya apa. Lalu yang ketiga, dia merasa okay, saya siap mau membeli notebook. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah preferensi. Kenapa saya harus membeli produk merek A dan bukan merek B? Kenapa saya harus membeli tipe yang seharga ini dan bukan seharga itu? Nah, ini preferensi. Kesukaan saya supaya cocok dengan diri saya, selera saya, budget saya, dan keuangan saya. Ini adalah preferensi. Jadi saya suka sesuatu lebih dari yang lain. Dan yang kelima adalah keyakinan atau confirmation. Saya yakin yang ini yang benar sudah. Salesman-nya bicara dengan cara yang baik, servisnya bagus, teman-teman lainnya pakai merek yang sama dan menyukai barang itu. Maka ada sebuah keyakinan. Nah, fase yang keenam baru seseorang itu membeli produk itu. Jadi sebenarnya, dalam proses seseorang ketika dia ingin membeli sesuatu, apakah itu mobil, apakah itu makanan, apakah itu komputer, apakah itu baju ya, itu mengalami 6 fase ini, kesadaran akan kebutuhan, pengetahuan produk, ya, model, tipe, alternatif yang ada, lalu suka dan yakin bahwa dia butuh produk ini, lalu melakukan preferensi, mana yang dia lebih suka. Lalu meyakinkan diri kembali, okay, kalau begitu ini yang saya beli. Dan setelah yakin, baru dia membeli. Nah, tugas kita sebagai seorang salesman adalah bagaimana membantu pelanggan menemukan keyakinan kembali terhadap produk yang memang kita tawarkan sehingga bisa selaras dengan kebutuhannya. Sehingga pada akhirnya mereka yakin dan mau membeli produk kita. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.